Lahire iki mboke keleleken kasete Mbak Rita Sugiarto ya. Ini anak kesayangan dari salah satu tukang serulingnya New Palapa. Iya. Nadine, ya, sukses ya nak ya. Iya. Nggih, matur sembahun. Luar biasa.